Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali bertemu di masjid ini. Kita melanjutkan pembahasan tentang wudu. Telah kita baca dalam kitab Fiqhul Muyassar tentang dalil yang menunjukkan akan kewajibannya berwudu. Kemudian syarat-syaratnya juga sudah kita sebutkan. Kita ulas kembali sedikit tentang fi syurutihi. Syarat-syarat amal wudu. Ada syaratnya, ada rukun-rukunnya, dan ada juga sunnah-sunnahnya. Kita baca yang ada dalam kitab Fiqhul Muyassar. Al-mas'alatu thalithah fi syurutihi. Syarat orang yang diperbolehkan untuk berwudu. Yang pertama adalah al-Islam. Dia seorang yang muslim, bukan orang yang kafir. Akil, berakal. Kemudian at-tamyiz, mumayyiz. Mumayyiz yakni dia belum baligh tetapi sudah bisa untuk diajak memahami bahasa. Ini misal umuran 7 tahun. Belum baligh secara syar'i, tetapi dia sudah mumayyiz. Sudah bisa memahami kalimat. Beda dengan di bawah umur 7 tahun. Umur 6 tahun, apalagi 5 tahun. Dia belum paham apa itu wudu, dalam rangka apa, wudu itu. Sebagaimana kita menyaksikannya sekarang itu. Anak-anak yang di pondok, kita lihatnya di pondok, karena memang mereka terdidik tiap hari dengan ibadah sholat berjamaah di pondok, mereka pun terdidik dengan wudu. Diajari prakteknya. Mengerti dalam rangka apa dia berwudu. Akan menunaikan ibadah sholat dengan berjamaah. Maka mereka bisa melakukan wudu walaupun mereka belum baligh. Kalau di kelas yang bukan di pondok, wallahu alam, kelas 1 SD mamanya, sudah bisa berwudu dengan baik atau belum, Pak, biasanya? Belum tahu apa itu wudu mungkin ya. Untuk apa dia berwudu? Apalagi wudu dengan baik, tartil, penuh dengan apa, menghayati betul wajah bagiannya mana saja, tangan mana saja, kaki mana saja, mungkin belum. Karena memang berbeda tempat pendidikannya. Kalau di kelas 1 kami, sudah diajari itu. Karena memang harus dipraktekkan dan diawasi satu persatu. Karena mereka harus melakukan sholat berjamaah. Dan tidak boleh orang sholat tanpa wudu. Maka secara otomatis urutannya diajari wudu dengan baik. Kemudian diajari sholat dengan baik. Satu persatu diawasi sholatnya. sehingga dia faham bahwasannya wudu itu bagian dari ibadah kepada Allah, terlebih khusus ketika hendak melakukan apa? Salat. Sehingga di sini dia berislam, akil, yang ketiga umayyiz. Fala yasihu minal kafir. Maka wudu itu tidak sah kalau itu masih kafir. Dia masih non muslim, tidak beragama Islam, agama lain, kok dia berwudu? Walaupun benar wudunya, tetap tidak sah karena dia kafir. Walal majnun, demikian pula wudu itu tidak sah tatkala yang melakukannya orang yang majnun, orang yang gila, hilang akal. Wala yakunu mu'tabaran 'an shaghir alladhi duna sirri at-tamyiz. Dan wudu itu tidak dianggap sebagai wudu tatkala anak itu melakukannya umurnya belum umur tamyiz. Yani umur yang bisa membedakan, bisa memahami dengan memahami perkataan. Umur 3 tahun belum paham. Kalau dia melakukan wudu, wudu-wuduan, Pak. Mau sholatnya juga sholat-sholatan. Umur 4 tahun juga belum bisa. Dia belum akalnya masih kurang dalam memahami apa itu wudu. Sampai sini tamyiz. Umur di mana anak itu bisa membedakan. Para ulama menyebutkan itu adalah umur 7 tahun di mana Nabi kita memerintahkan anak umur 7 tahun itulah yang diperintahkan untuk apa? Salat. Nabi mengatakan muru auladakum bis-salati wa hum ibn sab'i sinin. Perintahkanlah salat kepada anak-anak kalian di saat mereka umur 7 tahun. Tentunya perintah ini menyertai perintah untuk wudu. Jangan orang tua berpikir kan diperintah untuk sholat saja. Perintahkan anak kalian untuk apa? Sholat. Ketika umur 7 tahun. Wudu ini orosa. Ya salahnya dengan bak. Itu sudah menjadi sebuah hal yang otomatis. Karena sholat tanpa wudu tidak sah. Demikian pula harus diajarkan kepada anak yang umur 7 tahun. Menutup aurat. Harus paham dengan najis-najis. Harus mengerti istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Sehingga dia tidak sembarangan dalam sholat. Tidak boleh tolah-taleh. Gayang guyu. Kadangkala anak yang tidak terdidik, umur 7 tahun, bahkan 8, bahkan 9, bahkan 10 tahun. Sholat masih gayang guyu, aduh, cekakakan. Ya. Dia bocahnya siapa aja. Wong tuanya orang gak tak kena teman. Kita heran sama orang tuanya. Bukan anaknya. Anaknya lugu saja. Memang jahil. Tidak terdidik. Ya patut baik. Sing ora patut ramane. Bocahnya siapa sih dia? Itu yang dipertanyakan. Kenapa tanggung jawab anak itu sholat orang tuanya? Hadith muru auladakum bisolat ini wajib Pak. Perintahkanlah wahai orang tua anak untuk sholat di umur 7 tahun. Orang tua yang tidak memperhatikan sholat anaknya ketika anaknya sudah umur 7 tahun yang melanggar perintah ini. Anaknya tidak berdosa kalau dia tidak sholat. Karena memang belum baligh. Tapi dia tidak sholat karena apa? Orang tuanya yang tidak memerintahkannya. Orang gak tekakem. Tidak perhatian dengan anaknya yang sudah umur 7, 8, 9. Dicorkan seperti itu. Orang tuanya berdosa. Bisa dipahami hadirin? Nah secara otomatis diajari pula perkara wudu. Bagaimana wudu yang baik itu tugas orang tua ya kaum muslimin. Kalau di SD itu tidak ada, bukan berarti orang tua kemudian ya salah guru nebah lah. Jangan Pak, itu perintah orang tua yang terkena beban. Jangan Anda Lepaskan tanggung jawabmu terhadap anakmu. Kemudian menyalahkan gurunya yang ada di SD. Jangan. Salahmu. Nanti kalau umur 7 tidak diajari sholat, 8 tidak, 9 kalau dia sholat, main-main orang tuanya salah. Sampai dia baligh, tidak bisa sholat tegak dengan baik. Tidak tartil, yakni tidak tuma'nina, tidak khusyuk, tidak mengerti bacaannya, zikirnya, orang tua yang tutup. Guru SD-nya ya mana bisa ngajari, Pak. Wong kanane wis salat ora. Bisa terjadi itu, Pak. Bisa terjadi. Loh, sholat kok ketika safar kadang tidak sholat. Dari Cilacap, maghrib, adzan. Berarti urung maghriban, Pak. Nisa yora. Kutul Jakarta terlambat. Jam itu mlebu terminal. Mana kali deres, umpamanya. Tengok orang asing sholat ya. Hilang maghrib, isya, dan subuh. Di res area pikirannya madang top. Urusannya weteng, Pak. Yang sholat sedikit. Sebis 60 atau 55 orang. Sing sholat berdelu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek ditakeni muslimin. Muslimin. KTP-nya. Maka hadirin kaum muslimin. Jangan salahkan mereka. Orang tuanya. Nah, di sini kaum muslimin yang menjadi pembahasan kita. Umur 7 tahun wudu itu sah. Kalau dia sholat, sah sholat. Dicatat pahala bagi dia. Dan bagi orang tuanya. Dan bagi gurunya. Karena pencatatan pahala itu berbeda dengan pencatatan dosa. Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits yang sahih. Rufial aqlamu an thalathin. Penulisan pena penulisan dosa itu diangkat, artinya tidak digoreskan sebagai dosa. Tiga orang yang tidak ditulis sebagai orang yang berdosa. Yang pertama an-na'im hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian an-sabiy hatta yahtadi. Anak kecil sampai dia mimpi basah. Barulah ditulis dosa. Yani balik. Kemudian anil majnun hatta fi. Orang yang gila sampai dia sadar. Hilang gilanya. Waras kembali. Baru ditulis. Ini dosa. Adapun kalau kebaikan bayi, rekomendasi bayi, ngertos bayi. Bayi bisa beramal saleh tidak, Pak? Belum berakal kok. Di zaman Nabi ada seorang ibu ketika itu haji wada. Ibu para sahabat itu sekian ratus ribu. Iya. Para sahabat ikut serta haji wada. Seribu sekian. Di antara yang ikut haji wada itu seorang ibu yang membawa bayinya yang masih menyusu di gendongan. Kemudian disodorkan ke hadapan Nabi dan dipertanyakan, alihada hajjun? Wahai Rasulullah, apakah bayi ini memiliki pahala haji? Pertanyaannya, apakah boleh haji bayi ini? Dan dia kalau haji mendapatkan pahala haji? Qala na'am. Ya. Walaki ajrun, dan bagimu wahai ibu mendapatkan pahala semisal anak tersebut. Dikarenakan sang bayi ini enggak bisa kecuali ditawafkan, digendong, sa'i digendong, kemudian yang lainnya digendong. Di sini para ulama menyebutkan kebaikan seorang anak walaupun dia belum baligh sudah dicatat sebagai apa? Amal shalih. Adapun dalam perkara haji, dia masih dituntut untuk haji lagi ketika baligh nantinya. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Sehingga umur 7 tahun, kalau dia berwudu, wudunya sah asalkan sempurna. Ya, kemudian dia sholat, sholatnya sah. Asal dia tidak melakukan pembatal-pembatal sholat. Seperti berbicara, itu pembatal sholat. Makan, minum, pembatal sholat. Kalau dia khusyuk sholatnya, minimal ya dia diam, tenang, tidak banyak gerak, dalam shaf kaum muslimin, sholatnya baik mengikuti imam, sah sholat. Jangan dianggap itu tidak ada nilainya. Itu ada nilainya. Nilai pertama yang kaum muslimin adanya unsur ta'wid. Apa ta'wid itu? Terbiasa. Jangan dianggap sepele. Sesuatu itu akan menjadi kokoh dan kuat ketika orang itu sudah terbiasa. Awalnya berat, tapi ketika itu sudah terbiasa. Jadi semenjak 7 tahun dia sudah sholat. 8 tahun, 2 tahun berarti 3 tahun, umur 9. 10 berarti berapa? 3 tahun, kemudian terus. 4 tahun, 5, sampai dia balik. Dia sudah sholat 5 tahun. Sudah bukan lagi problem bagi dia untuk pergi ke masjid. Tidak perlu lagi dioprak-oprak, ditendangi, diomongi. Antaikan cuwer, Pak. Tidak perlu lagi. Sudah biasa sholat. Ada nggak sholat? Berapa? Masya Allah. Ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya adalah an-niyatu. An-niyat. Niat ini menyertai semua amalan. Niat itu ikhlas karena Allah, melakukan ibadah ini semata dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan niat itu adalah apa? Mengerti betul apa yang dia sedang lakukan. Istihdharun niat, bahasa Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Seperti umpamanya, panjenengan untuk bisa memahami hal ini, mandi. Mandi itu macam-macam. Mandi junub, mandi jumat, mandi kesehatan. Itu bedanya di mana, Pak? Niat. Sebagaimana sholat, 2 rakaat. Qoblal tahiyatul masjid jadi 2 rakaat. Qobliyah 2 rakaat. Ba'diyah 2 rakaat. Duhayah 2 rakaat. 2 rakaat salam. Nah, apa yang membedakannya? An-niat. Itu yang membedakannya. Sehingga mengapa disyariatkan pada setiap ibadah itu ada niat? Tentunya yang pembahasan pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, membedakan antara ibadah yang satu dan ibadah yang lain. Karena kadangkala bentuk ibadahnya sama. Mandi. Tapi ini mandi junub. Karena ada sebab mengapa dia harus mandi junub. Ini hari Jumat. Mengapa dia mandi? Ya karena mau sholat Jumat. Hari yang lainnya, pagi dan sore mandi. Ya karena kesehatan. Baru kerja keringatan. Ya, dan begitu seterusnya. Maka niat itu menyertai pada setiap amalan yang kita lakukan. Jangan ragu dan bimbang. Saya sudah niat belum ya? Kenapa? Karena Nabi sudah menyebutkan. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya tak lain amalan-amalan manusia yang dilakukan dengan kesengajaan, kesadaran, itu pasti dengan niatan. Ikhlas dan tidak ikhlas, ini perkara yang kedua. Pembahasan pertama, pasti ada niatan. Kalau tidak ada niatan, setualnya mustahil. La yuta'. Tidak akan mampu seorang beramal tanpa niat. Tidak akan mampu. Karena apa? Niat itu tujuan. Niat itu kehendak. Niat itu keinginan. Antum umpamanya datang ke masjid. Tanpa niat, tanpa keinginan, Pak. Sikile mlaku dewek. Salat maghrib. Takoni arep ngapa? salat maghrib, di maghrib niat Quran niat. Sikile jek lagi ujug-ujug laku. Salat orang ini orang Quran niat. Mustahil. Karena apa? Anggota tubuh tidak akan mungkin bisa bergerak kecuali atas perintah al-qalbu. Hati. Tangan melakukan itu ada niatannya, Pak. Ada keinginan. Niat itu apa bahasa Arabnya? An-niyatu sama dengan al-iradatu. Niat itu sama dengan keinginan. Bukan niat itu dengan lafaz nawaitu atau sholli. Kalau seandainya niat itu dengan lafaz nawaitu atau sholli, bisa terjadi orang beramal tanpanya. Wah, aku mikir urung sholli kok. Urung niat berarti. Ulah gimana ini? Isrokat keteluk, permutan urung sholli. Bubaran pak. Anu urung niat niki jan kelalen. Allah Akbar nawaitu atau sholli apa nawaitu pak? Sholli. Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Dianggap oleh dia niat itulah lafaz tersebut. Padahal niat itu adalah engkau datang dari rumah ke masjid dengan pakaian yang rapi, sudah berwudu, tahu itu adalah waktu maghrib, 3 rakaat. Sudah itu sudah cukup bagimu niat untuk apa? Salat. Karena niat itu adalah al-iradatu. Dalam perkara wudu, ambil air wudu satu gayung atau kerannya dibuka, bismillah, kemudian dia berkumur menghirup air ke hidung, kemudian membasuh muka. Ditanya, "Wali ngapa?" "Wudu." "Wis ngau niat urung?" "Ya sudah. Ini dilakukan dengan sengaja ini. Saya bukan orang yang gelindur atau lagi hilang akal. Saya melakukan ini wudu ini." "Boklah raup, raup beda mah." Raub, plok-plok raub, sika diki raub, bunga, sholat ya orang. Apa mending mikir wudu. Bisa dipahami hadirin. Itu dia. Itu yang namanya an-niyatu. Li hadithi innamal amalu bin niyah. Sesuai dengan dalil, sesungguhnya tak lain amalan manusia yang dilakukan dengan kesadaran, itu pasti dengan apa? Niyah. Wala yushtarutu talafudu biha. Dan tidak disyaratkan untuk melafadzkan. Baik itu pakai bahasa Arab ataupun pakai bahasa Indonesia. Tidak disyaratkan. Li'adami tubutihi anin nabi. Dikarenakan hal itu tidak ada satupun dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan itu termasuk apa? Al-bid'atu. Termasuk bid'ah. Saya bacakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mahallun niyat al-qalbu dunal lisan. Tempatnya niat itu adalah di hati, bukan di lisan. Bittifaqi a'immatil muslimin. Ini adalah kesepakatan semua ulama kaum muslimin. Fi jami'il ibadat. Pada semua ibadah-ibadah yang ada dalam Islam. Misal at-taharatu. Taharah. Taharah itu ibadah bukan apa? Taharah itu wudu. Taharah itu adalah apa? Mandi. Taharah itu termasuk istinja. Istijmar. Setelah pembahasan kita, istinja cebok dengan air. Istijmar cebok dengan batu. Minimalnya 3 batu. Ada orang cebok, kelalen. Saya belum niat. Diulangi lagi. Atau mungkin ada orang mengatakan, saya bingung loh, belum pernah dapat. Sebenarnya untuk cebok itu niatnya pakai apa? Nawe itu cebokan begitu? Atau bagaimana? Karena memang tidak ada lafadznya. Semua ibadah yang dilakukan itu Dengan Anda melakukannya dengan sengaja, tentunya yang sengaja itu kan atas dasar kemauan. Maka itu sudah cukup sebagai niatan. Pada tohara, pada sholat, pada zakat, pada puasa, pada haji, memerdekakan budak, jihad, dan semua ibadah. Niat itu tempatnya di mana? Di hati, tidak dilafadzkan dengan lisan. Fala yushra'u al-jahru biha wala takriruha. Tidak disyariatkan untuk mengeraskan niat itu atau mengulang-ulangnya. Bahkan hati-hati, kadangkala itu ria, Pak. Kadangkala apa? Ria. Mau sedekah. Sedekah itu kaum muslimin adabnya adalah apa? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fahfaha. Seorang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, disembunyikan sedekahnya. Hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya sendiri itu tidak melihat, tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, apalagi orang lain. Paham kalimatnya, Pak? Loh, sekarang ini harus niat. Saya sedekah di masa ke masjid. Nawaitu sedekatan khamsasakan. Sak-sak, lima sak maksudnya. Semen. Ini bagaimana ini? Seharusnya engkau sembunyikan, engkau berikan berupa uang, atau engkau belanja di toko, tanpa menyebut namamu, kirim ke masjid. 10 sak. Bayari. Toko tidak tahu. Yang jelas, harus dipastikan sampai. Kadangkala, enggak. Ini mboten kesampaian, Pak. Dengan sangat mayem. Kirim 10 sak, hilang. Belok namang liane. Hadirin yang melakukan begitu yang namanya ibadah, tidak perlu kau menjaharkan, mengeraskannya. Sehingga kaum muslimin bahkan termasuk faqad ibtada'a. Beliau mengatakan pada penjelasan dalam kita yang lainnya, beliau mengatakan bal man ittaqa min i'tadahu bi amdahi ta'dibu wa ta'ziruhu ba'da ta'rifi la jamida ada bihi wa qarrahu. Kadangkala niat dengan keras itu malah justru mengganggu sebelah. Sholat niatnya keras-keras, mengganggu. Ini sudah mulai Al-Fatihah, dia masih usulnya Allah salah mana? Allah. Ini sudah walaupun amin sini berupa takbir-takbir ganggu temen dia. Karena dia belum puas dengan niatnya. Ayo, ini dilarang. Bahkan dari kaum muslimin, wal jaru bin niyati musyi. Orang yang mengeraskan niat itu adalah orang yang jelek. Wala tadahu dinan wa ta'budullah binutki biha. Kalau dia meyakini itu adalah bagian dari agama, maka sungguh dia telah membuat bid'ah. Karena bilam yakun yang tekun bin niyati. Kenapa? Fa innan nabiyya wa sahbahu, dikarenakan nabi dan para sahabatnya tidak pernah mereka melafadzkan niat sama sekali. Melafadzkan. Sehingga tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan niat itu lafadznya kayak apa? Itu tidak. Ya. Tidak ada adapun kalimat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, ketika seorang memakai baju ihram kemudian dia melewati mikot, kemudian dia diperintahkan labbaik Allahumma umratan ketika dia sudah sholat di Dhul Hulaifah. Karena kebanyakan orang jamaah haji adalah apa? Ke Madinah terlebih dahulu 2 atau 3 hari di sana, kemudian dia mengambil mikot di Dhul Hulaifah. Itu hal yang pasti karena mikot yang paling dekat dari kota Madinah Dhul Hulaifah, yang sekarang ini disebut Adir Ali. Dia memakai baju ihram, yakni kain ihram. Dia sudah mandi dengan baik. Kemudian dia datang ke situ sholat 2 rakaat. Bukan sholat 2 rakaat salat ihram atau bukan. Baik salat apapun yang didapati, duha-duha, tahiyatul masjid al-masjid, mungkin dua rakaat di situ, selesai kemudian naik kendaraannya, begitu lepas dari area parkir, menghadap ke arah Mekah, mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Beberapa orang mengatakan ininya, ini contoh Nabi mengajarkan niat itu dilafadzkan. Jawabannya apa yang kau mesti ini? Jawabannya adalah diterangkan oleh para ulama. Itu bukan niat. Itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah menduduki seperti takbiratul ihram dalam sholat. Panjenengan kalau dari hotel di Madinah memakai kain ihram, sudah mandi lengkap kain ihram atas bawahan pakai sabuk, sudah tidak pakai dalaman sama sekali yang berjahit. Yang berjahit itu yang membentuk tubuh maksudnya. Apakah itu sudah dikatakan sedang berihram? Belum. Kalau dia mengatakan labbaik Allahumma umratan di Masjid Nabawi atau di hotel, itu dikatakan sebagai ihram atau orang yang muhrim. Tetapi ketika dia sudah melewati Idul Hulaifah atau Miqat, kemudian mengatakan labbaik Allahumma umratan, maka berlaku aturan orang yang sedang berihram. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tidak boleh memakai minyak wangi di kain ihramnya. Tidak boleh mencabut bulu ketiak atau bulu kemaluan atau rambut. Tidak boleh meminang atau melamar. Tidak boleh ini, tidak boleh menutup kepala langsung. Tidak boleh. Banyak peraturan itu dimulai kapan? Ketika seorang sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan. Itu sebagaimana Allahu Akbar sudah tidak boleh ngomong, tidak boleh berbicara dengan sebelah, tidak boleh makan minum. Tapi kalau belum Allahu Akbar, sawu shufufakum. Imam sudah meluruskan shaf. Imamnya batal. Bisa jadi tidak, Pak? Bisa. Saya tak wudu dulu, urusan kentut. Makmumnya apa? Sudah enggak boleh ngomong loh. Karena ini sudah sawu shufufakum. Masih boleh ngomong tidak, Pak? Masih boleh ngomong. Kenapa belum Allahu Akbar? Bisa dipahami hadirin? Itu dia. Dan itu bukan lafaz niat. Sebagaimana disebutkan Syekh Samsi niat bahwa tidak satu pun dalil Nabi dan para sahabatnya mendapatkan niat. Kalau seandainya itu dikatakan niat, sebagaimana mengatakan kalau seandainya itu dikatakan niat itu khusus dalam ibadah haji dan umrah. Apakah ada lafaz Nabi ketika mau salat labbaik Allahumma salatan Allahu Akbar. Apa ada? Labbaik Allahumma zakatan. Mau zakat labbaik Allahumma dulu. Ditertawakan dalilnya mana? Tapi saya mengikuti Rasulullah ketika umrah labbaik Allahumma umratan. Berarti kan pada semua ibadah labbaik Allahumma sedekatan. Ya tidak pas, Pak. Bisa difahami hadirin? Masya Allah, ini terlalu panjang bahas masalah ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Walam yuhfad anhum dan walau kana masyru'an la bayyanahu Allahu 'ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tum innahu laysa hunaka haja ila talafudhi bin niyyat lan Allah ya'lamu biha. Kalau seandainya memang dibutuhkan niat harus diucapkan, ya tentunya Allah azza wa jalla dat yang mensyariatkan menyebutkan itu dalam Al-Qur'annya. Kalau tidak, Allah akan perintahkan kepada Rasulnya untuk diajarkan perihal niat dengan lafaz kata-kata pada setiap ibadah. Ternyata tidak ada satu pun. Karena itu yang namanya niat. Niat itu apa? Tempatnya dalam hati. Nah, insyaallah ada beberapa keterangan itu semuanya terdapat dalam kitab Syarh Mumti' di Syekh Ibnu Taimin, demikian juga dalam kitab Majmu' Fatawa di Syekh Islam Ibnu Taimiyah. InsyaAllah bisa difahami hadirin. Yang berikutnya, Al-ma'u tahur, air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci. Kalau air yang mutanajis, yang terkena najis, maka tidak sah. Tahur ma'uhu, ya, tahur pemutah, suci dan mensucikan. Lima takat dan filmiah, amal munajis belasih wudu. Sebagaimana telah dibaca atau dibahas di awal kitab ini. Yang berikutnya, izalatu ma yamna'u wusul ma' ila al-basharah. Syarat sahnya wudu yang keempat dibayar adalah membersihkan segala hal yang menghalangi tersampainya air wudu itu ke kulit. Min syam'in, misal lilin, kata beliau. Lilin itu menghalangi tidak, Pak? Menghalangi. Apa mungkin ada lilin? Mungkin. Bisa terjadi itu, Pak. Au ajin, adunan. Kadang-kadang di sela-sela kuku, kadang-kadang di sela-sela jari. Karena dia profesinya mengadun roti, ketika wudu, asal wudu. Padahal masih ada di sini, sela-selanya. Berbentuk mungkin bukan adonan roti yang tebal, tipis, tapi itu ada pada kulitmu. Seperti mungkin tidak nampak bentuknya, cuman kalau di mek, terasa itu, Pak. Ya harus dikosok, supaya apa? Hilang. Nah. Kemudian juga diantaranya pula adalah seperti yang telah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, citek. Citek itu cat yang berwarna merah yang atau berwarna yang lainnya selama itu mengandung minyak. Citek itu kan ada zatnya, ada unsur apa? Minyak sedikit itu dioleskan di kuku sampai tebal kadangkala sehingga kalau dikasih air, airnya kalis. Tahu kalis apa? Apa bahasa Indonesianya kalis? Hah? Tidak nempel. Ya pas jawanya kalis. Ya. Itu pun harus dibersihkan. Disebutkan oleh beliau, katolai al-adhafir, bahasa Arabnya kita itu, katolai al-adhafir, yang mewarnai kuku-kuku, alladhi yu'ruf baina nisa'il yawm, ini dilakukan oleh para wanita di zaman sekarang ini. Ya, harus dibersihkan itu ikhwan muslimin. Yang berikutnya adalah al-istijmar aw al-istinja' 'inda wujudi sababihima lima taqaddam. Bercebok dengan air atau dengan batu ketika memang ada yang menyebabkannya seperti kencing, BAK atau BAB. Tidak sah seorang yang dia belum istijmar atau istinja, belum cebok, kemudian dia berwudu. Itu tidak sah. Dikarenakan apa? Masih ada apa? Najisnya. Masih ada najisnya. Maka dia harus beristijmar terlebih dahulu. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-mualatu. Al-mualatu nanti insyaAllah akan nyambung dengan pembahasan. Al-mualatu itu bersambung. Kalau ada orang berwudu terputus, kenapa? Kadang-kala kita lebih pentingkan menerima HP. HP-nya kering-kering lagi wudu, diangkat, langganan. Pelanggan maksudnya, Pak. Ini harus diservis dengan betul ini. Wudunya kelalen, urung rampung. Ya, bos, meminta pesanan berapa? Kedawan, Pak. Bagaimana wudunya? Tidak sah. Dia harus mengulang dari awal. Dikarenakan terputus yang lama. Fasilah. Bedanya kalau terputusnya sebentar. Wudu, kerannya mati. Pakai keran yang berikutnya. Gesernya cuma sebentar. Itu tidak mengapa. Karena masih disebut muala. Berkelanjutan. Kalau sampai terputus, agak lama berbicara atau meninggalkan dulu. Ya. Apalagi lagi wudu belum selesai, kencing dulu, Pak. Oh, habis. Sehingga kaum muslimin ini harus diperhatikan. Wala. Yang berikutnya adalah at-tertib. Tertib. Tertib itu urutan. Urutan dengan mualaf bedanya di mana? Kalau mualaf tadi berkelanjutan. Kalau urutan ini, urutannya ya wajah dulu, baru tangan, kepala dan kaki. Kalau ada orang berwudu kaki dulu, kemudian tangan, baru muka dan wajah, tidak sama. Ya? Harus dengan cara yang syar'i. Faghsilu wujuhakum. Wajah terlebih dahulu. Kemudian tangan. Kemudian ra's. Kepala. Dan arjilakum ilal ka'bain. Kaki kalian sampai kedua mata kaki kalian. Urut. Urut itu bahasa Arabnya tertib. Tertib itu bahasa Arab. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Tertib. Berurut. Begitu. Bisa dipahami hadirin? Ya, sehingga kalau ada orang berenang. Begitu. Ya. Kenapa? Ya saya niat wudu tadi. Ada keinginan wudu tapi nyebur-bur begitu, Pak. Metu langsung sholat. Ya, umpamanya. Sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Walaupun bahasa semuanya. Kenapa? Karena dia tidak tertib. Tidak tertib. Ya, tertib itu menduduki syarat. Sehingga harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya adalah ghuslu jamil a'dha'il wajibi, membasuh semua anggota wudu yang wajib untuk dibasuh. Kalau ada satu di antara anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air wudu, maka tidak sah. Bahkan diancam dengan neraka wail. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat adanya seorang yang berwudu, di tumitnya di bawah mata kaki itu ada bagian kulit yang tidak tersiram air wudu. Kadang nampak tidak, Pak? Nampak. Orang kalau terutama lagi kerja keras, baru di kebun atau mungkin di apa, di padang pasir, kakinya kadang bahasa Jawanya busik, tahu busik, Pak? Apa bahasa Indonesia itu? Busik, busik bukan busuk, Pak. Lain. Itu kering, ya keringlah. Kalau disiram air itu kelihatan sekali mana yang kena air, mana yang belum. Nabi melihat hal itu, langsung mengeluarkan peringatan keras. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, diancam dengan neraka. Padahal dia berwudu loh, Pak. Tapi wudunya ngawur. Tidak serius. Ini ditunjukkan dengan gegabahnya dia, tumit tidak terkena air. Nah, bagaimana dia berwudu? Kadang-kala maaf saya angkat kakinya. Sebenarnya enggak sopan sih. Tapi gimana ya? Dia sudah enggak apa-apa. Kerannya dibuka, sikilnya dicunjung natok. Pet pet pet istunya. Aduh. Itu bukan ghuslu namanya. Ghuslu itu disiram dan digosok. Adanya unsur digosok. Bahasa Arabnya tadlik. Agak dipijak sedikit. Digosok lah bahasa kitanya, Pak. Itu namanya wudu. Lah kalau berkerantok, ya tumit belum kena. Ya mencor nangkot di wudu mani. Walah. Tidak sahnya wudumu tidak menyebabkan tidak sahnya sholatmu kali ini. Walaupun nanti wudu lagi. Dia terkena air wudu tumitnya. Tapi barang siapa yang melakukan ini dengan sengaja. Kami sebutkan dengan sengaja. Karena memang kadang-kadang orang ketidakperhatian dia itu menyebabkan dia jatuh pada kesalahan ini. Ya beda dengan tidak sengaja, umpamanya ini belum umpamanya dia sudah berusaha tapi ternyata ada yang lain halnya. Tapi Nabi memerintahkan kepada orang tersebut peringatan keras, jangan teledor dalam wudu. Karena bisa jadi Anda mengatakan tidak sengaja, tapi itu ternyata keteledoranmu berulang kali terjadi. Terutama tangan, Pak. Tangan kadang tidak sampai siku, cuman lengan saja ke sini. Dengan anggapan kalimat ilal marafiki, itu marafik ini tidak termasuk anggota wudu. Batasannya marafik. Berarti marafik ini siku tidak terkena air wudu. Itu salah. Hagalah kaum muslimin. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang akan kita rinci batasannya masing-masing. Wajah, tangan, kepala dan kaki, insya Allah. Ya, silakan Pak. Wudu itu tidak disyaratkan untuk diam, Pak. Yang disyaratkan untuk diam tidak boleh berbicara adalah apa? Salat. Panjenengan sedang wudu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil wudu. Tapi serius Pak. Ya, serius maksudnya jangan. Wudu ini bahaya. Ini suara ngurung wudu lebih neraka. Bahaya mau Pak. Yu. Waalaikumsalam. Tidak mengapa. Menjawab salam. Kalau azan panjang. Azan itu mengikuti azan. Kemudian mengucapkan zikir pada azan itu bukan wajib. Sunnah. Dahulukan mana antara wudu dengan mendengarkan azan? Kalau engkau sedang berwudu, wudu. Karena itu perkara yang wajib. Hendak sholat, mendengarkan azan nanti lagi. Atau kalau seandainya engkau belum mau wudu, azan, azan terdengar, silakan. Anda tundakan azannya, apa wudunya? Kemudian menjawab dulu azan sampai erbadi da'u kita matuasulahnya selesai. Bisa difahami hadirin? Sehingga tidak teledor. Hati-hati wudu itu perkara penting. Nah, karena itu bisa menyebabkan tidak sahnya sholat. Ada yang lainnya? Tidak ngobrol. Seharusnya, sebaiknya, Allah alam suhab yang saya ketahui, itu bukan syarat untuk wudu. Harus diam. Sehingga tidak ada dalil yang mengharamkannya atau mengatakan itu batal. Cuman mengkhawatirkan kelalen dimikin dia sih dibasuh. Karena lupa, dulangi dari depan, syaratnya harus tertib dan terus menerus. Kalau seandainya mengkhawatirkan itu, ditunda lagi, dulu aja, apa mani? Ngobrolnya setengah jam mani, aku tak wudu. Apa wudu sama setengah jam Pak? Ya tidak, wudu dulu, baru ngobrol. Begitu wallahu alam bissawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.